Mitra bisnis berkaca pada maraknya aksi-aksi kekerasan berlatar agama yang dilakukan warga mayoritas berhaluan garis keras terhadap warga minoritas. Kwik Yan Gi berpandangan, sulit bagi warga minoritas untuk bisa menghindar atau mengantisipasi persoalan ini sepanjang tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk menegakkan konstitusi yang sebenarnya menjamin hak setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yan Gi. Baik, Pak Kwik, menurut visi Bapak, adakah cara-cara yang konstitusional bagi warga minoritas untuk mengatasi tekanan dari warga mayoritas yang berhaluan garis keras? Menurut pendapat saya, itu kalau gagasan teoritis selalu ada kan. Tetapi dengan kondisi DPR yang seperti ini ya nggak bisa. Oleh karena DPR-nya tidak bisa diikuti, jalan pikirannya menuju kemana nggak bisa diikuti sama sekali. Tindakannya kan tidak bisa diprediksi, sering sekali tidak bisa difahami, logikanya tidak bisa dimengerti. Lantas menurut Bapak, mengapa kondisi ini bisa terjadi? Ya ada dua hal. Yang satu adalah kualitas anggota DPR-nya sendiri tidak memadai. Yang kedua adalah mungkin ada politik uang gitu. Nah, yang Bapak maksud dengan kualitas yang tidak memadai itu apa, Pak Kwik? Yang tidak memadai adalah tidak cukup ahli. Kan sekarang juga semua orang tahu menjadi anggota DPR itu kan sangat arbitrer kan. Dan kalaupun diserahkan pada rakyat, rakyat mana bisa menilai. Begitu banyak, begitu remote, kadang-kadang dia dapil daerah pemilihannya tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Dengan dirinya itu. Jadi kondisi itu juga yang memicu terjadinya politik uang ya Pak? Iya, itulah politik uang. Karena asal bayar. Pertama bayar kepada partai seperti calonkan. Sesudah itu nyebar uang di daerah pemilihannya. Lantas apa bisa kita asumsikan bahwa banyak dari pejabat kita yang sebenarnya tidak berada pada posisi the right man on the right place ya Pak Kwik? Banyak yang seperti itu ya. Dan itu logis loh itu. Kalau kondisi sudah memburuk sampai suatu tingkat tertentu, terjadilah bad leader drives out good leaders. Pemimpin-pemimpin yang jelek, yang buruk akan mengusir pemimpin yang baik karena yang pemimpin yang baik nek. Apa kondisi ini juga terjadi pada Bapak sehingga sekarang Bapak seperti hanya jadi penonton saja, Pak Kwik? Iya. Iya, betul. Sebetulnya tidak ada buat saya ya, misalnya saya tidak melihat bahwa saya punya kekuatan sama sekali untuk membawa perubahan. Demikian Kwik Yan Gi, saya Dinda Natasha.